Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala fi din rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali. Kita masih pada muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Al-Qawaidul Arba. Kita sudah sampai kepada wa idza ubtuliya sabara, jika diberikan musibah dia akan bersabar. Dan sudah kita lewati dari penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika menghadapi musibah, menghadapi bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, adalah dia bersabar. Jangan merasa bahwasanya musibah-musibah yang datang kepada dirinya ini hanya khusus untuk dirinya. Akan tetapi yang namanya musibah itu ditimpakan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, karena yang namanya dunia seperti yang disebutkan oleh beliau tidak senantiasa dalam kondisi senang, bahagia dan juga seterusnya. Sehingga ketika seorang hamba mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala harus melatih dirinya, membiasakan dirinya, memaksa dirinya untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang datang kepadanya. Kemudian yang berikutnya yang disebut oleh beliau, kata beliau, qal wa idza aznaba istaghfara. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang jika aznaba, atau jika berbuat dosa, istaghfara, dia bersegera untuk bertaubat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perkara yang sangat baik, sangat bagus dari doa yang disebutkan oleh beliau. Beliau mendoakan kepada kita seluruhnya, kepada orang-orang yang mengkaji, mempelajari kitab-kitab beliau, didoakan termasuk dari orang-orang yang jika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah untuk bertaubat, bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya adalah merupakan ciri dari orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu mereka ketika berbuat dosa bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, amma alladhi idza adnaba la yastaghfiru ويستزيدهم من الذنوب فهذا شقي. Adapun orang yang jika dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yastaghfiru, dia tidak bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ويستزيدهم من الذنوب, dan bahkan dia menambah dari dosa-dosanya, fahada syaqiyun wal iyad billah, hada beliau, maka ini adalah orang yang celaka, orang yang akan celaka, yang ketika dia berbuat dosa dia justru menambah dosa-dosanya dan tidak mau bertaubat, tidak mau meminta maaf, meminta ampun, tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah bukan merupakan ciri seorang mukmin, ciri seorang yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinna al-'abdal mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bit-taubati. Akan tapi seorang hamba yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali muncul dosa darinya, baik itu dosa yang kecil ataupun yang besar, maka dia itu, kata beliau, badara bit-taubah, dia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman, Orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kondisinya seperti ini. Ketika berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yubadiru bitaubah, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menambah dosanya, terus menerus melakukan dosa tersebut, tidak mau meminta maaf, tidak mau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang mereka, orang-orang yang beriman dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-135, di antara ciri-ciri orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang jika mereka fa'alu fahishatan, melakukan fahishah, itu melakukan sebuah dosa, fahishah, au zalamu anfusahum, ataukah mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka melakukan hal-hal yang demikian, orang-orang yang beriman, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka segera mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, segera teringat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka pun segera untuk meminta ampunan, meminta maghfirah untuk dosa-dosa mereka yang telah dikerjakan. Ini mereka, ciri-ciri orang yang beriman, sifat-sifat mereka adalah tidak mau terus-menerus untuk melakukan sebuah dosa. Namun kalau dia berdosa, karena yang namanya manusia tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sering sekali untuk melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu taubat kepada kita, sehingga orang-orang yang beriman ciri mereka adalah bersegera untuk bertaubat, meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang akan mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَأْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيمٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu pemberian maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuni dosa-dosa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu pemberian maaf dari Allah, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ya'maluna su'a, untuk orang-orang yang mengerjakan as-su, itu kejelekan. Bijahalatin, dikarenakan jahalah, itu tidak mau bersabar, kurang sifat hilmnya, kurang ilmunya, dan juga seterusnya, dikarenakan jahalah yang ada pada dirinya. Thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka setelah itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala min qarib, dalam waktu yang dekat. Itu setelah melakukan as-su, kejelekan, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia badara bitaubah, bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ternyata yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang seperti ini. Itu orang-orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, innama taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang dekat. Itu bersegera mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, terkait dengan lafaz bijahalatin, itu ya'maluna as-su'a bijahalatin, kata beliau di sini, wal jahalatu laisa ma'naha adam al-ilmi, Dan al-jahalah di sini dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah, ataukah bukanlah maknanya adamal ilmi, itu tidak memiliki ilmu. Jadi bijahalatin jahala di sini bukan maknanya dia melakukan kejelekan, dosa yang dia kerjakan, bukan maknanya adalah adamul ilmi, itu dia tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena kata beliau, kalau diartikan adamul ilmi itu tidak memiliki ilmu, sementara orang yang jahil, kata beliau, li annal jahila la yu'akhad, orang yang jahil, orang yang bodoh itu tentunya tidak dihukum. Itu orang yang jahil yang tidak mengetahui apa-apa, yang tidak memiliki ilmu ketika melakukan dosa, tentunya dia tidak dihukum karena jahil, dan ini merupakan udzur dalam syariat. Sehingga jahalah di sini dimaknakan oleh beliau bukan maknanya adalah adamul ilmi, itu bukan maknanya adalah dia tidak memiliki ilmu. Apa maknanya kalau begitu? Di sini kata beliau, lakinnal jahalata huna hiya diddul hilmi. Akan tetapi al-jahalah di sini maknanya adalah diddul hilmi, itu lawanan dari al-hilm, itu lawanan dari al-hilm, itu tidak memiliki kehati-hatian, tidak mau bersabar, menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir dan seterusnya. Kata beliau, fa kullu man 'asa Allah fa huwa jahilun, bimakna naqisil ilm hilmi. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah jahilun, dia jahil, namun dengan makna dia itu naqisul hilmi, kurang sifat hilmnya, kurang sifat al-hilmnya, itu sifat hilm, dia tidak mau bersabar menahan dirinya, tidak perhitungan dan seterusnya. Wa naqisul aqliyah, dan juga kurang akalnya, itu kurang akalnya, itu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan jahalah, itu kurang akalnya, tidak mau memperhitungkan sama sekali. Wa naqisul insaniyah, dan juga kurang sifat kemanusiaannya, itu kurang sifat kemanusiaannya. Kalau dia tahu bahwasanya dirinya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri, tentunya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sama saja mencampakkan dirinya sendiri ke dalam azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh beliau, naqisul insaniyah, itu kurang sifat kemanusiaannya. Wa qad yakunu 'aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Mungkin saja orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut yang dikatakan jahalah, keadaannya adalah dia itu orang yang aliman, orang yang berilmu, memiliki ilmu. Lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, namun tetap dia dikatakan jahil, namun dari sisi yang lain. Dia tetap walaupun dia berilmu, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat yang mulia tersebut, orang yang bermaksiat tetap dikatakan sebagai orang yang jahil, memiliki jahalah, namun dari sisi yang lain. Yaitu kata beliau di sini menjelaskan, yaitu min nahiyatin annahu laisa indahu hilmun wala sabatun fil umuri. Yaitu dari sisi dirinya ini tidak memiliki sifat hilm, itu tidak memiliki sifat hilm, bersabar, kemudian memperhitungkan, dan juga sifat kemanusiaannya ini benar-benar dia pikirkan. Wala sabatun fil umur, dan dia tidak memiliki sabat fil umur, tidak memiliki kekokohan dalam beberapa perkara, dalam perkara-perkara yang dia hadapi. Yang dia hadapi ini ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memikirkannya. Yang jelas sesuai dengan hawa nafsunya, dia kerjakan. Apakah itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Yang jelas kalau sesuai dengan hawa nafsunya, dia kerjakan. Ini tidak memiliki sabat fil umur. Ini orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Sehingga tetap walaupun dia berilmu, kalau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan padanya ada jahalah, itu kejahilan, itu jahil, dengan makna yaitu adamul hilmi wa adamus sabat fil umur. Ini makna al-jahalah yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau selanjutnya, thumma yatubuna min qarib. Kemudian beliau menjelaskan lafaz thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bertaubat dalam waktu yang dekat itu bersegera, yakni kata beliau, kullama adnabu istaghfaru, itu setiap kali mereka melakukan dosa, orang-orang yang beriman, mereka ketika mendapatkan dosa atau melakukan perbuatan dosa, istaghfaru, mereka bersegera untuk meminta ampunan, meminta maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan di sini, ma hunaka ahadun ma'sumun minadh dhunub. Di sana tidak ada seorang pun yang ma'sum minadh dhunub, yang terjaga dari perbuatan dosa. Nah, tidak ada yang ma'sum, yang terbebas dari dosa. Karena seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un, itu setiap bani Adam ini sering sekali melakukan kesalahan. Nah, itu. Walakin alhamdulillahi annallaha fataha babat taubah. Akan tapi kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu taubat. Itu, membukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya seorang hamba. Permintaan maafnya, permintaan ampunnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama masih diterima waktu-waktu untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada tersisa waktu-waktu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, fa'ala al-'abdi idza aznaba ayubadiru bit taubati. Oleh karena itulah kata beliau, wajib bagi seorang hamba jika dia berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam menerima taubat dari hamba-hambanya yang berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatus syaqai. Akan tapi jika dia tidak mau bertaubat, tidak mau meminta maaf, tidak mau meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ini adalah merupakan tanda ataukah alamat kesengsaraan dirinya, itu sengsara di dunia, yaitu dia dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia diulur terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan nanti di akhirat terancam untuk mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang didoakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu setiap kali kita berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah dan bersegera untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, وَقَدْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ لَهُ لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ. Dan mungkin saja dia terkadang akan merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada dirinya syaitan dan membisikkan kepadanya, لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ, engkau tidak akan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada taubat bagimu. Ini bisikan-bisikan apa? Syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam yang berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu setelah dia dijerumuskan oleh syaitan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan terus berusaha untuk dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya. Yaitu dia dibisiki supaya dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membisikkan, laisa laka taubah, engkau tidak akan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun akan berbuat dosa yang berikutnya, yaitu merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu, la taknatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, itu diri kalian sendiri, la taknatu min rahmatillah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian merasa berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Ini kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertekad ataukah hendak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa putus asa. Jangan merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Jangan merasa bahwasanya dirinya sudah melakukan dosa sekian banyak sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan bisikan syaitan untuk menjerumuskan diri anda ke dalam lembah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang doa-doa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam muqaddimahnya. Dikatakan oleh beliau di sini, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, setelah menjelaskan makna-makna dari kandungan muqaddimah yang disebutkan oleh beliau, kata beliau di sini menyatakan, hadihil umuru thalathu, idha u'tiya syakara wa idha betuliya sabara, wa idha aznaba istaghfara, hiya unwanus sa'adah. Tiga perkara ini, kata beliau, yaitu jika seorang diberikan kenikmatan dia bersyukur, jika ditimpakan musibah dia bersabar, dan jika dia berbuat dosa bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiga perkara ini, kata beliau, hiya unwanus sa'adah. Ini adalah merupakan unwan, yaitu alamah as-sa'adah, itu alamat tanda kebahagiaan dari seorang hamba. Ini, jika seseorang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga perkara tadi, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, bersabar atas musibah-musibah Allah, dan bersegera bertaubat ketika berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda kebahagiaan seseorang fid dunya wal akhirah. Man wuffiqa laha nala sa'adata, wa man hurima minha aw min ba'dihha fa innahu syaqiyyun. Kata beliau, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan tiga perkara tersebut, nala sa'adata, dia akan meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah tentunya. Wa man hurima minha aw min ba'dihha, dan barang siapa yang hurima minha, dihalangi, itu tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala minha, dari tiga perkara tersebut, itu dihalangi seluruhnya. Tidak mau bersabar ketika mendapatkan musibah, tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tidak mau bersegera bertaubat kepada Allah justru terus menerus untuk melakukan dosa, ataukah kalaupun tidak dihalangi seluruhnya, au min ba'diha, ataukah dihalangi dari sebagiannya. Maka kata beliau, walaupun dihalangi sebagiannya, baik yang pertama ataukah yang kedua, fa innahu syaqiyyun, maka orang tersebut adalah orang yang akan celaka, orang yang akan sengsara fid dunya wal akhirah. Itu celaka di dunia dan juga di akhirat, tentunya mengikuti penjelasan apa yang sudah disebutkan oleh beliau. Tentunya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita seluruhnya termasuk dari apa yang didoakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk kepada matan yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau setelah memberikan muqaddimah. Maka kata beliau, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah, kata beliau, ini kebiasaan beliau, i'lam, ketahuilah, itu supaya yang diajar ataukah yang mendengar ataukah yang mempelajari ini yatanabbah, benar-benar memperhatikan terhadap apa yang akan disampaikan oleh beliau. Arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala arsyadaka, itu arsyadaka membimbing engkau untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun doa yang berikutnya. Kita didoakan oleh beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yang akan disampaikan adalah, i'lam annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya al-hanifiyyah, millata Ibrahim, yang merupakan millahnya, itu agamanya Nabi Ibrahim. Di sini harus kita pahami istilah yang disebutkan oleh beliau, itu al-hanifiyyah dengan millatu Ibrahim. Jadi al-hanifiyyah itu adalah merupakan millatu Ibrahim. Jadi al-hanifiyyah istilah Al-Hanifiyah itu adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Itu millatu Ibrahim di sini adalah sebagai badal dari Al-Hanifiyah. Itu annal hanifiyata millata Ibrahima. Ain. Jadi sama. Hanifiyah itu adalah merupakan agamanya Nabi Ibrahim. Apa Hanifiyah yang merupakan millahnya Nabi Ibrahim? Di sini dijelaskan oleh beliau sendiri, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Al-Hanifiyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim adalah, kata beliau, an ta'budallaha wahdahu, yaitu agar engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mukhlishan lahuddin, yaitu dengan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala ad-din, itu amalan-amalan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini millahnya Nabi Ibrahim yang dikenal dengan millah al-hanifiyah, itu millah al-hanifiyah. Al-hanifiyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim adalah disebutkan oleh beliau, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, hanya kepada beliau, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan engkau mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah-ibadah yang ada. Itu artinya tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari penjelasan beliau menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Hanifiyah yang merupakan millahnya, merupakan agamanya Nabi Ibrahim, ini adalah merupakan suatu agama yang didasari dengan at-tauhid. Agamanya Nabi Ibrahim adalah agama at-tauhid, karena menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini millah Nabi Ibrahim. Yang dengan millah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Begitu. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifah, agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim, itu agamanya Nabi Ibrahim yang hanifah, itu yang hanif. Apa itu hanif? Nanti akan disebut oleh beliau, yaitu yang berpaling dari kesyirikan dan condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berpaling dari seluruh berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu millahnya Nabi Ibrahim, itu yang dikenal dengan millah al-hanifiyah. Apa itu millah al-hanifiyah? Yaitu tadi, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kata beliau di sini selanjutnya, dalam nuskah kita, setelah kalimat ad-din ini ada yang jatuh, ada yang hilang. Dalam nuskah yang lain disebutkan, setelah kalimat ad-din, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi yang hilang adalah وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Ini kalimat yang hilang. Yang hilang setelah kalimat ad-din ini tadi itu, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ wa khalaqahum laha. Yang maknanya kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa bidzalika, dan dengan agamanya Nabi Ibrahim ataukah dengan al-millah al-hanifiyah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia. Itu memerintahkan kepada seluruh manusia. Artinya, seluruh manusia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikenal dengan millah al-hanifiyah. Itu millah yang mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya millah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan agama yang sangat agung. Buktinya apa? Seluruh manusia ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga tidak salah Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayatnya, bahwasannya beliau adalah kudwatan, sebagai imam, ya kudwah, yaitu imam yuktadabih, yaitu seorang imam, pemimpin yang dicontoh oleh umat manusia. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini dalam ayat yang mulia disebut oleh para ulama maknanya adalah kudwah. Itu imam alladhi yuktadabih. Itu contoh. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah suri tauladan yang baik. Itu kudwah, seorang imam yang dicontoh. Itu kana ummatan. Kemudian qanitan lillahi, orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitan lillah, hanifan, itu hanif, yaitu yang condong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Dengan pujian-pujian yang sangat agung itu, manusia diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sehingga di sini kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi. Oleh karena itulah, ataukah dengan millah Nabi Ibrahim itu yang merupakan agama al-hanifiyah, Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan pula untuk mengikutinya. Berarti umat-umatnya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengikuti apa? Agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku kepada seluruh umatnya, kecuali ada perkara yang mengkhususkan, itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sehingga umatnya, kita seluruhnya, itu pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti apa? Millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Wa khalaqahum laha, dan juga dengan millah Nabi Ibrahim, itu millah tauhid, agama tauhid, khalaqahum laha, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia juga karena millahnya Nabi Ibrahim. Dikarenakan millahnya Nabi Ibrahim itu karena millatut tauhid, itu agama tauhid. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, kata beliau, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ya'buduni. Itu yaitu ditafsirkan oleh para ulama, ya'budun itu yuwahhiduni, itu agar mereka mentauhidkanku, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menunjukkan tentang mulianya, agungnya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang dengan agamanya Nabi Ibrahim, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikutinya, untuk beramal dengannya. Dan juga dikarenakan millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pula, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk tujuan agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu hadha du'a'un minas syaikh rahimahullah, ini adalah doa dari Asy-Syaikh rahimahullah, وَهَاكَذَا يَنْبَهِ لِلْمُعَلِّمِ أَيَّدْعُوَا لِلْمُتَعَلِّمِ, kata beliau, dan seperti inilah sepantasnya bagi seorang muallim, itu bagi seorang pengajar, bagi seorang da'i ataukah yang lainnya, أَيَّدْعُوَا لِلْمُتَعَلِّمِ, untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang belajar. Seperti di sini Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan kepada orang-orang yang menimba ilmu dari kitab-kitab beliau dengan menyatakan arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing engkau untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diambil faedah, sepantasnya bagi seorang muallim untuk mendoakan kebaikan bagi muta'allimnya, itu orang yang menimba ilmu darinya. Kemudian kata beliau, wa ta'atullah maknaha imtithalu awamirihi wajtinabu nawahih. Dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah imtithalu awamirihi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang taat adalah orang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan doa yang agung. Kita didoakan oleh beliau supaya kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau menjelaskan di sini, annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyyah yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim, di sini kata beliau, Allahu jalla wa'ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beliau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaukan, yaitu isi wahyunya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, anittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaknya engkau mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Itu yang hanif nanti akan disebut oleh beliau, yaitu yang mukbil ala Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'rid amma siwa, yaitu yang hanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah-ibadah dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini agama Nabi Ibrahim yang diperintahkan Nabi kita untuk mengikutinya. Wama kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim ini termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, itu millatul tauhid. Oleh karena itulah dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lainnya adalah sama seperti yang dibawa oleh nabi sebelumnya, itu Nabi Ibrahim alaihi salam, itu dakwatut tauhid. Itu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia, itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan meyakini bahwasanya yang berhak untuk disembah dengan berbagai macam bentuk peribadatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan yang biasa mereka ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya dakwahnya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata beliau di sini menjelaskan, al-hanifiyah adalah millatul hanif wa huwa Ibrahim. Al-hanifiyah adalah millatul hanif, itu agama yang hanif, yaitu al-hanif itu sendiri adalah Ibrahim, itu millatul Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal-hanifu huwa, sementara al-hanif maknanya itu sendiri adalah al-mukbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwa. Itu al-mukbil, yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Ataukah yang dimaknakan oleh para ulama, itu yang condong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan-ketaatan dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa al-hanif, inilah makna al-hanif kata beliau. Al-mukbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu al-mukbil maknanya tadi adalah yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqalbihi, dengan hatinya. Hatinya memang benar-benar menghadap ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalihi, dan juga amalan-amalannya ini pun diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa niyatihi wa maqasidihi, niat-niatnya dan juga tujuan-tujuan dia, ini semuanya adalah semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas di dalam beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zahiran wa batinan. Zahirnya, yaitu ditunjukkan dengan amalan-amalan dia, hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Batinnya, itu hatinya, memang semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya itu diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'ridu amma siwah, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau untuk memberikan peribadatannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang disembah adalah berupa pohon, batu, ataukah orang-orang saleh, ataukah malaikat, ataukah jin, ataukah yang lainnya. Orang yang bertauhid adalah orang yang berpaling dari sesembahan-sembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Karena pada dasarnya seperti yang sudah disebutkan tadi, perintah kepada nabinya ini juga merupakan perintah kepada umatnya. Ketika Nabi diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, maka berarti perintah itu pula berlaku untuk seluruh umatnya tanpa terkecuali. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kalian dalam agama ini min haraj, yaitu rasa berat. Millata abikum Ibrahim, yaitu agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Ini merupakan ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim atau kamilahnya Nabi Ibrahim ini adalah merupakan agama yang ringan, yang di situ tidak ada haraj padanya, dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang tersisa karena waktunya sudah habis, insyaallah kita akan ambil pada kesempatan-kesempatan yang mendatang bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.